بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنفتنا عزكم الله، kita masih membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan silaturahim. Terakhir kita membahas bahwasanya silaturahim itu bisa menambah umur, dan terangkan kemarin maknanya di kalangan para ulama. Ada yang memaknakan dengan makna hakiki sesungguhnya difahami secara zahir bahwasanya umur bisa bertambah dengan silaturahim, dan itu karena bin azzaikumullah tidak bertentangan dengan apa yang telah dituliskan dalam Allahul Mahfuz, kitab yang berubah-ubah, yang bisa dihapus ialah tulisan-tulisan takdir yang dicatat oleh para malaikat, dan itu semua sesuai dengan apa yang tercantum dalam Lauhul Mahfuz. Ada boleh memanakan dengan Nabi Rasulullah pengertian bertambah umur, yakni barokah umurnya dengan amal ketaatan dan jauh dari kemaksiatan. Sekarang kita masuk lagi pada satu yang berikutnya, masih membahas pula tentang keutamaan silaturahim dari sisi yang lain. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man waqala rahimah, bab barang siapa yang menyambung silaturahimnya, kerabatannya, ahabbahu ahluhu, maka dia akan dicintai oleh keluarganya. Barang siapa yang menyambung hubungan kerabatan silaturahim, maka dia akan dicintai oleh keluarganya. Ini keutamaan berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Katsir. Muhammad ibnu Katsir al-Abdi, dia siapa ya? Qala akhbarana Sufyan. Sufyan ibnu Sa'id ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri أمير المؤمنين في الحديث. عن أبي إسحاق، أبي إسحاق التابعي، عمر بن عبد الله، إمام أيضا، عن مغراء، هذا مغراء العبدي، أبو مخالف. يعني قناة ربنا عزيزي من الله، في سبكان دلم تقريب الحافظ مقبول، يترمى. Kalau Al-Hafidz rahimahullah mengatakan dalam takrib maqbul, diterima, maksudnya intu dia, kalau dikuatkan oleh rawi yang lain. Kalau dia sendirian, maka dia layyin, lemah orangnya. Anas bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal, dia berkata. Nah, di sini karena kita nasihatullah dimasukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah al-hadis al-sahihah, dan beliau menghasankannya. Menunjukkan apa ya, Pak? Maghrib di sini tidak sendirian, tetapi dikuatkan oleh rawi-rawi yang lainnya. Sehingga beliau menghasankannya dalam silsilah ala hadis as-sahihah di nomor hadis 276. Kata Ibn Umar, qala, beliau berkata, manittaqa rabbah, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, kepada Allah, wa waqala rahimah, dan dia menyambung hubungan kekerabatannya kepada rahim, nusyi'ati ajalih, akan ditambahkan pada ajalnya, pada umurnya. Nusyi'at ditambahkan ajalnya. Yang mengandung makna, ditambah umurnya. Wasara maluh, dan akan bertambah melimpah hartanya. Wahadzalu ahluh, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Ini ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya, dan yang kedua, dia menyambung hubungan kekerabatannya silaturahim, maka dia akan ditangguhkan ajalnya, ditambahkan umurnya. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, wasara maluh, hartanya akan berlimpah. Ia akan termasuk asriya, orang-orang yang melimpah hartanya. Dan yang ketiga, wahabahu ahluh, ia akan dicintai oleh keluarganya. Yang berikutnya, sama ya sama yang di atas, kita baca. Qala hadzana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim, Qabul Ibn Husain, ya imam. Nama lengkapnya Qabul Ibn Amr Ibn Hammad. Biasa dipanggil dengan Fadl Ibn Husain Abu Nu'aim. Imam. Qala haddathana Yunus Ibn Abi Ishaq. Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Dia itu putra Abu Ishaq yang sebelumnya di atas. Tanya, para sahabat yang sebelumnya ada rawi yang namanya siapa? Abu Ishaq. Ini putranya sekarang. Putranya Abu Ishaq yang bernama Yunus. Dan dia soduk, saya ingatnya. Qala haddathani Mahra. Dia mengatakan telah menyampaikan kepada saya Mahra. Maka di sini karena kita nasehatullah, anak dan bapak sama-sama berguru kepada satu orang guru yang namanya Mahra. Di sana yang pertama, Abu Ishaq itu meriwayatkan langsung dari Mahra tadi. Sana yang kedua, putranya sekarang, Yunus bin Abi Ishaq, meriwayatkan dari guru yang sama, bapak sama anak, berguru bareng-bareng. Bapak sama anak berguru sama-sama dari seorang syekh, seorang guru. Menunjukkan yang kanan Allah pada waktu itu masa-masa semangat ilmu yang luar biasa. Bapak dan anak itu berlomba-lomba untuk mencari ilmu, berlomba-lomba untuk mendengar hadis, berlomba-lomba untuk datang ke majlis hadis, berlomba-lomba untuk menjadi syekh. Bapak sama anak. Ya. Dan itu apa namanya? Benar-benar bisa jadi karena ini nasihatullah, sang anak itu melampaui bapaknya. Bapaknya jelek awalnya, dibaiskan oleh para ulama. Anaknya kerja, awalnya kuat, menjadi seorang imam, terpercaya, yang kuat meriwayatkannya. Sehingga dianya menjadi rawi yang cekoh, terpercaya, bapaknya rawi yang baik. Dan tidak jarang pula yang mengikuti nasihatnya Allah, sang anak ini sendiri menjarah bapaknya. Bapak saya ini baik. Lah iya, benar itu dilakukan oleh Imam Ali Ibn Madini, Ali bin Abdullah bin Ja'far Al-Madini. Bapaknya dia baikkan sendiri sama beliau. Dia mengatakan, Abi baik, bapak saya baik. Kita menunjukkan di sana di Allah dalam perkara din, dalam perkara agama tidak ada muhabbah. Apa muhabbah itu? Bahasa basi. Tidak ada bahasa basi. Baik ya baik, sosok ya sosok. agar ya. Nah kemudian bapakku rek, masa tak baikkan sana rek. Eh, kalau saya baikkan bahwa saya ini kasihan, orang nggak mau ngambil riwayatnya, tapi dibaikkan dibuang. Saya kan imam. Kalau saya imam mengatakan dia sih, oh naik pangkatnya. Ini enggak. Nah demikian ya karena bintang Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya karena bintang Allah pada jajah mereka tertanam amanah ilmiah. Ada amanah keilmuan yang harus mereka sampaikan dalam rangka untuk menjaga kemurnian agama ini. Nah, kata ya, ini top agama ini sebenarnya. Paham ya? Gitu. Kamu punya bapak dukun. Kamu katakan, Abi Kahin. Bapak saya dukun. Bilang begitu. Dan orang itu, enggak bapak, saya orang pinter. Ada kain ada. Allah. Baik. Qala haddathani Maghra Abu Mukhariq wal Abdi qala Ibn Umar. Ibn Umar mengatakan, man taqwa rabbah, barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya, wa wasala rahimah, dan menyambung rahimnya, kerabatannya, unsi'a lahu fi umrih, akan ditangguhkan umurnya, tambahkan umurnya, wa tara maluh, dan akan melimpah hartanya, wa ahabbahu ahluh, dan akan dicintai oleh keluarganya. Akhir ini karena bintang Allah, walaupun sebagai ucapan dari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, namun karena bintang Allah, ucapan beliau ini sungguhnya berdasar kepada sebuah hadis yang telah lewat pembahasannya. Itu hadis Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, man sarrahu ayyub sabalahu fi rizqihi wa ayyub salahu fi azharihi faliyasul rahimah. Ini katanya Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dilimpahkan rezekinya, dijembarkan, dilapangkan rezekinya, dan ditangguhkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silatul rahimnya. Mananya sama, ya kan? Mananya sama, hanya saja di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menambahkan satu persyaratan yang penting. Dan ini yang menamatkan azakumullah, faedatul muhimmah. Faedah yang sangat penting yang menamatkan azakumullah yang tidak bisa dilupakan. Apa itu? Dari kata-kata man taqa rabbah, barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya. Artinya apa ya, Pak? Artinya silaturahim itu yang bikin azakumullah bisa berbuah menjadi suatu amalan yang memiliki keutamaan besar kalau disertai dengan takwallah. Kan? Disertai dengan takwallah, ketakwaan kepada Allah Taala, disertai dengan keimanan, disertai dengan keikhlasan dalam beramal. Sehingga enggak semata-mata kebiasaan kunjung-mengunjung, bukan. Tetapi ketika dia berkunjung atau berziarah, silaturahim betul-betul didasari karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada muhim ya, kan? Man taqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya dan menyambung silaturahimnya. Harus dengan takwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Lafaz ini pula yang Nabi Muhammad SAW menunjuk kepada kita. Bahwasanya keutamaan ini, keutamaan besar itu Nabi Muhammad SAW, ini khusus untuk kaum muslimin. Aneh. Khusus untuk kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah. Amal kufar, adapun orang-orang kafir yang tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maya fa'al. Tidak ada manfaatnya bagi dia karena mungkin azab Allah yang satu ini. Mufro, kalau orang Jawa. Ngerti mufro? Nggak tahu. Ngerti mufro? Nggak belajar. Sampai ke negara sana ngomong mufro. Bingung gitu, ya asal mufro. Oleh-oleh dari Surabaya, mufro. Emang-emang, sia-sia. Nggak ada gunanya. Mahfud, nggak ada gunanya. Tak, karena sebenarnya sebuah amal ya, kan? Harus muslim, harus ikhlas, harus mutasa'ah. Dia kafir, ditolak. Ketika dia mati, maka akan sirna semua amal kebajikan yang dilakukan selama dunia itu. Allah mengatakan, وَقَتِنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ أَدَاءً مَنْصُورًا. Kami jadikan sekian pertahanan. Seorang kafir yang betul-betul setiap harinya dia ziarah kunjung ke tempat keluarganya masing-masing. Apalagi dia kufar, Cina, itu kebanyakan keluarga besar. Ya, walaupun dia setiap hari berkunjung ke rumahnya saudara yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ada gunanya. Tidak bernilai ibadah sedikit pun yang Nabi bin Auf rahimahullah. Kanan? Dan walaupun banyak amalannya, entah silaturahim atau amal-amal kebaikan yang lainnya, santunan, sosial, ada yang misalnya, itu semuanya nukra. Tidak ada gunanya sama Nabi Nasihatullah bagi orang-orang yang kafir. Allahumusta'an. Maka penting ini sama Nabi Nasihatullah. Syaratul muhim, menetapkan Rabbah, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya. Ya, dengan satu rahimnya, betul-betul harus dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena diniatkan dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian, pada ucapan Abdullah bin Umar di sini, karena di sini azzaikumullah, ada tanda lain. Selain yang disebutkan dalam riwayat di atas. Yaitu apa? Yaitu kalimat, wa'ahabbahu ahluhu. Orang yang tidak terrahim tadi, di antara utamanya akan dicintai oleh keluarganya. Kalau urusan di tambah umurnya, ada pada riwayat sebelumnya. Untuk urusan berlimpah hartanya lewat pada pembahasan sebelumnya. Yang satu ini menanti nasehatullah, bab yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab barang siapa yang menyambung silaturahimnya, maka dia akan dicintai oleh keluarganya. Berarti wa habbahu ahluhu, dia akan dicintai oleh keluarganya. Dan ini menanti nasehatullah kalau antum cermati fitrahnya orang. Anak, kalau antum cermati, antum praktekkan, antum perhatikan, antum lihat, kita ulang demikian. Kalau kamu kalau Nabi Nasehatullah tidak pernah berkunjung kepada kami, ya, entah pada paman, pada bibi, atau kakek, atau nenek, atau sepupu, ponakan, atau apa, khususnya kalau Nabi Nasehatullah saudara tua. Orang tua kita, entah paman kita, atau bibi kita, atau kakak sepupu kita, atau pak cik kita, atau pak adik kita, misalnya, tidak pernah dia lakukan itu. Rasanya itu gimana itu? Rasanya orang Jawa, cara aku, kan? Kan cara aku, nggak mau saya kamu. Ah, kamu ini nggak pernah dia lakukan. Apalagi kalau begitu maksudnya, wah kalau mereka itu tidak jauh. Tapinya gawe ya. Entah menikahkan anaknya, atau dia mau berangkat haji, atau dia punya gawe. Kebiasaan orang gawe, orang yang dinasihatullah, kalau dia punya gawe, maunya dia, tak keluar, dia diundang semua. Kumpul dari sisi, senang gitu loh. Di saat yang seperti itu, orang yang dinasihatullah, kalau kamu tidak muncul, wah, kalap itu rasanya, pukulan tertentu bagi mereka. Hah? Cakar aku ini enggak mau sama saya. Cak enggak senang keluarga. Enggak senang keluarga orangnya. Sebetulnya orangnya apa? Ya walaupun berkata yang mana mungkin azzaikumullah karena keawaman mereka, ya, maunya mereka itu hadir-hadir saja walaupun acaranya enggak beres. Walaupun acaranya bid'ah, walaupun acaranya syirik. Tapi dari sisi kedatangan silaturahimnya itu mereka unggulkan. Lalu bagaimana hanyutin azzaikumullah solusinya kita? Allah kemudian, ya akhi silaturahim, jaga perasaannya loh, terutamanya kita, ahabahu ahluh, dicintai sama keluarganya, datang aja, gak apa-apa. Hah? Keluarganya bikin acara 7 harian, datang ya akhi, jaga lahir. Duduk di situ, tahlilan la ilaha illallah. Hah? Apalagi akhirat pernikahan yang disetel di situ apa? Yang biasa ngetren sekarang apa? Pop apa dan itu apa? Hah? Ada misalnya, wah suaranya keras, satu kecamatan kedengaran. Laya apa? Ini setelah akhir, sekarang kesana aja. Sekarang kesana menikmati suaranya. Enak juga ya suaranya. Kalau demikian ya Pak? Al-jawab tentunya ya Pak Nabi Bin Al demikian. Nah begitu caranya kita. Paham ya? Jangan kemudian punya prinsip. Ya ini maslahatnya. Bagaimana ini? Ini kan benar-benar untuk maslahat kita juga. Apalagi kita orang yang dipandang dan ngerti agama, berjenggot segala macam. Maksudnya kan dakwah ya Afi. Kita katakannya Afi, maksudlah dakwah itu bukan kemudian kita menjerumuskan diri kita ke dalam lubang yang kemaksiatan. Bukan dengan cara kita masuk ke dalam lubang buaya. Bukan. Tetapi kita cari saat-saat tepat untuk bisa mendatangi mereka tapi tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Itu caranya. Caranya ini dia. Dan ini ada yang punya pengalaman dalam masalah seperti ini. Nah, Pak Abdul Malik. Biasanya aku juga kayak gitu, ya apa ini? Oh begitu. Di sekolah harus dulu, Pak. Terus ke acara, senang lagi. Tidak. Ya, nanti. Masa tiap ada jauh ada uhur. Ada jauh ada uhur. Ini mesti dibikin-bikin uhurnya ini. Hah? Nama ya kan? Tidak sebabnya ada uhur. Tentang acara. Antum bisa datang sebelum acara atau setelah selesai acara. Nah ya? Setelah diremes-remes di salon-salonnya diambil semua, meja-meja dipulangkan semua, karpet-karpet dipulangkan semua. Saat itu biasanya kan ayam. Enggak ada suara, enggak ada apa. Datang dengan menemui langsung ke sahibul hajah. Ya. Nah, apa namanya? Sungkem ke sana sama bibimu atau sama pamanmu. Sama datang ke sana. Kalau misalkan dia ngawinkan anaknya, doakan barokah untuk anaknya. Acara minta maaf dan datang langsung kepada acara inti. Tahu sendiri. Ya, ada musiknya sih. Sisi dakwahnya ada di situ. Hanya musiknya, kupingnya mana sih? Nanti dia kan tahu dengan sendirinya. Dia tuh mau dengan keluarganya, tapi tidak mau dengan musiknya. Ya kan? Harus pandai-pandai mencari celah ya Pak. Paham? Sehingga ya Allah, masing-masing orang mungkin berbeda karakter keluarganya, berbeda keadaan lingkungannya. Alat kulihal diupayakan yang kandung bina azakumullah itu semuanya bisa tercapai. Ah, ada lah. Allah Musta'an. Fala haula wala quwwata illa billah. Dan kalau keluarga yang kenal dengan Allah, semoga dikunjungi itu waktu senang. Nah, kalau dulunya antum datang ke kegawaian dia, dia marah-marah. Di kesempatan yang lain kamu main ke rumahnya, mesti keluar kata-kata yang nyelekit. Kelihatannya muji kita, tapi nyelekit sebenarnya itu. Nah, pas jauhnya enggak datang ke dia. Jauh soal acara kali-kali itu datang ke dia. Oh, ternyata ngerti keluarga juga ya. Itu rasanya enggak enak apa ya soalnya. Ini nyindirnya nyelekit ini. Eh? Allah Musta'an. Wadih hanam binatuk mulu'ah ya. Terjadi yang sedih karena Rasulullah SAW. Maka seorang yang karena Rasulullah SAW, kalau menyambung silaturahimnya, kalau dengan patah kata atau patah kata, jauh lewat telepon atau lewat surat, SMS, ketemunya apa, ketandang ke rumahnya, barang sejenak, atau yang misalnya dia sakit di semu, kita punya suatu kehadiran kepada mereka, saya senang sekali karena Rasulullah SAW. Apalagi orang yang telah tua, yang sudah tua renta, apalagi sudah menyembah kita, atau buyut-buyut kita, atau bibik yang sudah kena tembak, segala macamnya itu. Apalagi mereka-mereka yang tidak punya anak, mungkin sudah tinggal mati sama suaminya, atau sama istrinya, anaknya jauh-jauh, seorang diri di rumah, atau jaranglah kumpul dengan anak-anaknya. Itu kalau ada family lain datang itu senang. Apalagi ponakannya sendiri yang datang, ya? Atau cucunya sendiri yang datang, masya Allah, itu rasanya ayem orang tua itu. Ya? Mungkin lupa dia dengan anak-anak dia jauh. Dia akan lebih senang, lebih cinta dengan familinya, dengan kerabatnya yang terus menjenguk dia. Jangankan family karena mungkin alhamdulillah. Tetangga itu, tetangga. Itu kalau kamu ketemu dengan dia, kamu senyum kepada dia, kamu kasih salam dia, kamu jabat tangannya, tanya bagaimana kabar baiknya. Itu kalau kamu sering begitu kangen dia sama kamu. Itu kamu nanya, mana si bulan ini, gak pernah muncul sekarang. Biasanya lewat ke rumah saya, ngasih salam. Lewat ke rumah saya, itu nyapa dia, tanya bagaimana kabarnya pak, bagaimana baik. Ada yang sakit, masuk ke dalam rumah, nengoknya sakit yang apa. Itu fitrah karena kita ngajak Allah. Fitrah yang manusia ya, kawan. Kalau diperbaiki atau dibaiki hubungannya, mereka akan sangat suka ini. Nah, maka di sini karena kita ngajak Allah, kalimat wa'abahu ahluh akan dicintai oleh keluarganya ucapan seseorang yang mencerit yang betul-betul telah banyak makan haram, urusan hubungan kemasyarakatan, urusan hubungan kekerabatan. Orang semacam sahabat yang mulia ini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini karena bin Abbas masalahnya kita, pendahulu kita. Kita baru seperti ini yang kemudian dia baru saja tahu keutamanya sebenarnya mengeluarkan. Tidak. Ini ilmu-ilmu yang sifatnya praktek. Ilmu yang harus segera diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan. Kepada kita maupun ini karena bin Abbas Allah yang semua mengerti jalur dalam beragama kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka tentunya ya kan, jangan kemudian mengambil setomok-tomok, jangan cuma mengambil perkara akidah saja, jangan cuma mengambil perkara prinsip saja, ambil pula dalam urusan akhlaknya dan permuamalahnya, dengan sosial kemasyarakatannya, dengan kerabatannya, kefamiliannya, silaturahimnya, semuanya kamu ambil, kamu amalkan. Dan seharusnya pula teman-teman Allah, antum-antum ini yang harus menjadi pelopor, pelopor kaum muslimin dalam urusan akhlak, dalam urusan muamalah, dan apalagi urusan yang penting, secara ibadah, secara keimanan, secara akidah, secara tauhid, secara sunnah, tentunya harus lebih lagi menjadi pelopornya kaum muslimin. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Sungguh sangat naif. Kalau kemudian ada seorang ketika dalam urusan bah, pembahasan ahli bid'ah, jarang kayak macan, betul, lagi marah-marah, dia sumpah, ngamuk-ngamuk, luar biasa garangnya dia. Jadi urusan dengan masalah muamalahnya, masalah akhlaknya, kefamiliannya, amburadul. Amburadul. Nah, lebih ada ya, Pak. Tidak sampasnya ya, Pak, seperti itu. Nah, itu orang kemudian kalau berbicara masalah keimanan, berbicara masalah akidah, luar biasa. Dia mengetahui semua peluk-peluk borok-boroknya, kelompok-kelompok yang menyimpang, penyimpangan-penyimpangan mereka semua, ngerti semua dari mulai asal Z. Paham dia. Tahu dan akhlaknya, masalah amalannya, ditinggalkan sama dia. Ada yang bagus, seharusnya. Nah, demikian. Ketika kamu bicara masalah akidah, yang menggambarkan akidah kamu kuat, maka konsekuensi daripada kita ini karena kita azakumullah ialah muamalahnya harus baik, akhlaknya harus luhur, budi pekertinya harus baik pula. Dan secara khusus karena kita azakumullah dengan keluarga kalian, keluarga ini karena kita azakumullah seharusnya kamu jadikan sebagai ansor dakwah, ansor dakwah sebagai pembela dakwah kalian. Kalau kamu berdakwah di belakang kamu itu keluarga, anteng jalannya itu. Kamu anteng ya? Enak jalannya itu. Kamu berdakwah ada yang tidak suka, kemudian ada orang menghasut segala macamnya. Bukan kamu yang bergerak. Coba bergerak. Bukan kamu. Bukan kemudian melatih diri taat atau keluarga. Bukan. Bukan. Tetapi karena apa namanya mereka ini dibaiki terus sama kamu. Kamu nyebabkan muamalah dengan mereka. Apabila kamu dakwahi mereka, menerima dakwah kalian, Maka mereka-mereka ini sebagai asal dakwah, kan membela dakwah kalian. Nah, semuhin kepada Nabi Muhammad. Dan diingatkan kepada Nabi Muhammad untuk para tu'adil Allah, khusus untuk urusan keluarganya. Jangan terlalu memaksakan keluarga untuk harus kayak kamu. Tidak semua orang akan mengerti nasihat seperti itu. Kalau tadi kita apa namanya mereka tidak terus cobaikan dakwah. Kalau kita melihat mereka itu belum siap untuk persis plak seperti kamu, jangan kemudian diboikot, jangan kemudian dijauhkan, jangan kemudian diacuhkan, muamalahnya diperjelek, tidak pernah disalami, dikunjungi, jangan. Minimal karena Nabi Nasrullah kamu jadikan sebagai simpatisan dakwah. Ini minimal. Hanya kamu jadikan sebagai muhibbun lihadi dakwah. Orang yang mencintai dakwah ini. Dan itu karena Nabi Nasrullah yang kita lihat pada kehidupannya Asyid Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahumullahu ta'ala. Marga-marga beliau tidak semua lagi. Masih banyak orang awam mengurusi apa namanya kebun anggurnya, wala kebun sawahnya, wala apanya, ami orang awal biasa. Belum sebagian dari mereka yang belajar, yang rajin ikut sama beliau. Lebih dari itu nasib Allah tidak kemudian apa namanya menjauhkan keluarganya. Nih gimana? Apa kamu itu? Tidak. Tapi terus dilembutkan hatinya, diambil hatinya, diambil simpatinya terus begitu. Sehingga mereka semua menjadi ansar dakwah. Jadi pembela-pembela dakwah. Kalau tidak pada masanya kamu, nanti pada masa yang berikutnya, insya Allah Ta'ala mereka akan menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang siap untuk membela dakwah ini dengan sesungguhnya yang mengamalkan dakwah ini dengan sesungguhnya. Wah sekarang kita harus dinasihatkan Allah. Dulu orang-orang bermajil khair, tidak ada yang mengajil-majil, orang-orang saja. Sekarang ini kita harus dinasihatkan Allah, ba'da maut syaikh. Setelah kematian beliau, Nabi Muhammad SAW melihat dakwah sehingga rupa besarnya, lancarnya, semaraknya, pesantrennya semakin megah, muridnya semakin banyak, ribuan. Sekarang banyak orang-orang Muhammad yang berpuntung-puntung, semuanya akan bapaknya belajar, semuanya ke maafnya beliau, belajar pada penggantinya beliau sekarang, Syekh Yahya Al-Haduri. Allahu Ta'ala. Ada orang yang nak naik ke atas. Ada muhimun tidak yang penting karena kita naik ke atas Allah. Dari sini pula yang kita naik ke atas Allah menunjukkan kepada kita seorang dai Allah itu membutuhkan atau perlu memiliki yang namanya hikmah dalam dakwah. Paham hikmah dalam dakwah. Dia bisa menyiasati masing-masing orang. Dia rasa kelak gini. Kena orang tumbang dia. Jadi harus bisa memiliki hikmah dalam dakwah. Jadi itu harus sesuai dengan ketentuan syariah, dengan bimbingan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku untuk semuanya. Maksudnya kamu itu dai, ya. Maksudnya kamu itu dai. Ini tentang jawabannya atas dakwah kalian. Maksudnya itu dai lah. Diminta untuk berdakwah menyampaikan agama Islam kalian. Balik wani walau ayat. Nah, maka maksudnya kita yang mengerti nasihat Allah harus memiliki dia seperti ini. Hikmah dalam berdakwah, muamal yang patut. Dan masyarakat umum karena mengerti nasihat Allah kalau disuguhi muamal yang hasanah, disuguhi dengan akhlak yang jarimah yang mulia, itu akan lebih cepat menerima daripada disuguhi langsung dengan bogongan mentah. Kamu kasih bogong sekali menerap semua mereka itu berambulan semua suguhi akhlak yang bagus, suguhi perhatian luhur. Nah, sehingga ketika ada orang yang benci dengan dakwah kamu, bukan benci dengan akhlaknya kamu, bukan benci dengan muamalahnya kamu, tapi memang betul-betul orang satu untuk tutup mata hatinya. Karena ditutup mata hatinya, benci dengan Islam yang kamu bawa. Dia benci dengan sunnah yang kamu ajarkan. Benci dengan akhlak karimah yang kamu amalkan sekarang ini. Nah, ada orang yang betul-betul orang yang syafi, orang yang binasa ya sanal kina Allah sallallahu orang-orang. Maka yang kali ada sanal kina Allah sallallahu sering kali dakwah itu menjadi terasa kasar. Dakwah itu menjadi terasa kaku diakibatkan oleh pembawa-pembawa dakwahnya itu saja. Nah, kurang kita membawa diri. Kurang lurus dalam bermuamalah. Kurang lembut dalam berakhlak. Jadi kata kalian berat karena kita Allah semula harus bawah. Harus bawah ini. Nah, teman-teman yang biasa bermasyarakat dengan teman-teman yang lain. Juga terkadang demikian. Terkadang kurang bagus dalam membawa diri. Mungkin kalau kasar, terlalu kaku, terlalu cemberut, senyumnya kurang, tegur sapanya kurang. Oleh karena itu kita semua perlu untuk diperbaiki untuk diri kita masing-masing untuk langkah yang ke depan. Dan itu karena itu kita semua ditempatkan pada porsinya untuk kaum muslimin, awam muslimin, orang-orang yang menerima kebenaran. Sama? Ada pun untuk orang-orang yang betul-betul mu'anif, orang yang menentang, orang-orang yang mengingkari, musuh-musuh dakwah, itu bukan dengan senyum. Orang-orang begini ini yang perlu kita siapkan. Bukan. Siap tentunya. Satu persatu. Tengah. Mereka itu membahayakan. Din membahayakan agama kita. Sehingga yang seringkali disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kata dakwah, kita harus memiliki dua perkara. Nah, syiddatu wal lin. Harus ada rata. Keras. Sikap keras. Sikap tegas. Harus sikap yang lembut. Dan masing-masingnya diterapkan untuk orang yang tak. Untuk orang yang tak. Sikap keras. Pada waktunya. Pada tempatnya. Sikap yang lembut. Yang lunak. Pada waktunya dan pada tempatnya. Maksudnya ya. Ada insya Allah ta'ala perlu dipahami dengan baik-baik antum semua yang bermasyarakat dengan orang luar harus bisa membawa diri untuk hati yang seperti ini. Allahumma ta'ala. Satu lagi. Qala rahimahullahu ta'ala babu birril aqrabi wal aqrab. Bab berbakti kepada al-aqrab, kerabat yang terdekat. Al-aqrab kemudian yang dekat lagi selain. Tetapi kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat, kemudian yang dekat rasanya. Qala haddatsana Hayyan ibn Shuraih. Siapa ya? Qala haddatsana Baqiyah. Baqiyah ibn al-Walid. Dia siqah. Tetapi dia ini mudallis. Kita memasukkan hadis dengan tadlis taqwiyah menurut pendapat sebagian para ulama. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau menyatakan beliau mudallis tetapi tidak sampai tingkatan tadlis taqwiyah. Tadlis taqwiyah yang paling parah. An Bahir Bahir ibn Sa'ad As-Sahuli. Dia siqatun sabtun. An Khalid ibn Ma'dan. Juga demikian. An Al-Miqdam ibn Ma'di Karib. Dari Miqdam ibn Ma'di Karib. Radiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang mulia. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda innallaha yusikum bi ummahatikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian tentang ibu-ibu kalian. Thumma yusikum bi ummahatikum. Kemudian mewasiatkan kalian dengan ibu-ibu kalian. Berapa kali? Dua kali. Thumma yusikum bi'abaikum. Kemudian memberikan wasiat kepada kalian dengan bapak-bapak kalian. Thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Kemudian mewasiatkan kepada kalian dengan kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat. Al-Hadis kana bin Abdullah disahkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah di nomor hadis 1666. Tamam, dikarenakan beliau berpendapat Baqiyah bin Walid bukan seorang mudallis dengan tadlis Tafsiyah. Hadis ini kana bin Abdullah menjelaskan kepada kita urutan-urutan kerabat yang mana kita harus berbuat baik kepada mereka. Yang pertama kali disebutkan di sini kana bin Abdullah ialah ummahatikum, ibu-ibu kalian. Menunjukkan kana bin Abdullah, ibu itu mendapatkan tempat yang paling tinggi dalam urusan kerabatan. Tapi dahulukan dalam riwayat ini. Sisi yang kedua, dalam riwayat ini kana bin Abdullah, ibu disebutkan berapa kali? Berapa kali? Dua kali ya? Di kamu berapa kali? Dua kali ya? Penyebutan dua kali kana bin Abdullah menunjukkan takdir penekanan. Betul-betul hak ibu paling tinggi di antara kerabat-kerabat yang akrab. Banyak, dan ini telah lewat bahasanya dalam Tafsirul Walidain. Kenapa kok ibu kana bin Abdullah mendapatkan tempat yang paling tinggi? Karena kok lupa itu? Karena tiga perkara. Masih ingat? Ya. Namun. Karena tiga perkara apa itu? Al-wiladah, terus ar-raba'ah, terus itu ar-raba'ah, terus al-habana, itu ya. Dikarenakan ibu ini kana bin Abdullah yang mengandung kamu dan melahirkan kamu. Yang pertama. Dan yang kedua, dikarenakan ibu ini yang menyusui kamu. Dan yang ketiga, ibu kamu inilah yang mengasuh kamu. Hanya tiga hak ini kana bin Abdullah sangat berat, sangat besar. Sehingga dalam Islam didahulukan. Juga kana bin Abdullah didahulukan. Ada hikmah lain di balik itu, yaitu yang namanya perempuan yang menuruti azzaikumullah lemah orangnya, seringkali dilecehkan haknya, sehingga disebutkan terlebih dahulu dalam riwayat ini supaya kaum muslimin perhatian betul dengan hak satu ini. Ini betul-betul hak yang sangat penting, yang sangat besar dalam Islam. Dahulukan di awal, jangan direnehkan. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita azzaikumullah hak ibu itu lebih besar daripada hak bapak. Hak yang bapak disebutkan setelah itu. Thumma yusikum bi abaikum, kemudian Allah Taala memberikan wasiat kepada bapak kalian. Ingat, ibu dulu, kemudian bapak. Kemudian al-aqrab wal aqrab, yang paling dekat dan yang dekat. Alhamdulillah. Ingat semuanya kana bin Abdullah harus dibaii. Yang paling dekat, yang dekat dan yang jauh pula. Dan ini kana bin Abdullah lewat pembahasannya di dalam permasalahan birrul walidain. Wallahu taala alam bissawab. Apakah halal nikah perempuan dan laki-laki yang berbeda ibu dan bapak, berbeda kakek dan nenek, tapi satu buyut? Yang saya mau tanya, sekarang laki-laki dan perempuan itu statusnya apa? Hubungan kerabatannya? Hah? Apa hubungannya? Hah? Loh. Jangan geremeng, tapi yang jawab. Nanti. Bukan. Namanya apa status ke nasabnya dia? Kerabatannya? Hah? Ya ini sepupu kedua. Dapat tiga. Agar dia sepupu. Sekarang kamu tahu jawabannya. Apa hukum menikah dengan sepupu? Halal. Entah ini. Ini masalahnya dia ngerti status dia saja. Bagaimana statusnya? Siapa perempuan satu ini? Sepupu saya. Ya boleh. Ya. Ya. Kalau bekas saya jadi sangat tantun. Oh, banyak pertanyaan masalah pernikahan. Kenapa? Mau nanya tantum tentang bagaimana hukum ta'aruf melalui SMS antara ikhwan dan akhwat dengan alasan jarak yang berjauhan. Ayat dua ini termasuk pacaran. Sudah sering saya sampaikan. Kalau antum itu sudah kepingin zuhud, kepingin menikah dengan seorang wanita, ya kan sudah dengar perhentian kabar dan berita tentang si fulan itu kayak apa. Ya kan? Nah mungkin dengan buta matanya merongkai gini, oh dengan si fulan yang mungkin tidak ada kabar sebelumnya. Oh dia begini, dia begini, dia begini. Kok kemudian sifat tersebut cocok sama kamu? Hah? Kamu gak seneng dengan cara seperti itu? Caranya bagaimana ya? Caranya bagaimana? Jawabannya langsung lagi perempuan tadi. Siapa kok kemudian SMS dengan perempuan itu? Bahaya. Syaitan bainahuma, tengah-tengah mereka, bahaya. Tahu-tahu isinya aja mulai memanah. Bahaya. Langsung ke walinya. Datang ke walinya, Pak. Itu langsung ke walinya, Bapak. Saya mau melamar putri. Nah, ke walinya. Tolong. Jadi walinya ngukur sama kamu begini-gini. Walinya kok kayaknya sama kamu gak cocok. Dia mau sama putrinya. Nah, ada laki-laki mau melamar dirimu. Gitu. Itu mau yang siapa, Pak? Nanti. Nah, bapaknya atau walinya dia merangkap. Dia begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Cocok rumah batu ini. Pria idaman saya. Cocok dia. Kalau dia masih gadis, dia akan tersenyum. Nah, dan akan diam. Susah untuk berkata. Itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sukutuha, ridoha. Diamnya seorang gadis, itu keridoan dia. Nah, diam. Jadi wali harus pindah. Oh, dia tersenyum dan diam. Mau dia. Ya Allah, nak, anak saya mau. Saya mau menikahkan kamu dengan putri saya. Di situ anak itu nama Allah ada syariat nazar. Hukumnya sunnah saja yang wajib. Karena melihat wanita yang dipinang. Wah, kamu lihat. Kamu tanya berikutnya. Anak mau tanya, sewaktu proses nazar, proses dalam memilih calon zauja, sebatas apa ikhwan untuk laki-laki boleh melihat aurat wanita? Aurat. Jangan lihat auratnya. Kalau saya ini kan mungkin awal saya kemulah dah jelas di kamar orang. Ada pendapat, ini pendapatnya sangat aneh. Dan tidak diterima oleh akal yang sehat. Ini pendapatnya Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, boleh melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada miliki asyariah ya. Ada pendapat yang fatil. Memang fatil ya. Ada yang berpendapat muka dan telapak tangan. Ada yang mengatakan dilihat sebatas umumnya perempuan itu kelihatan. Dan yang terakhir ini benar-benar dengan Allah yang akrab insya Allah. Memang lafadznya umum yaitu yang bur ilama yada'u ila nikahnya. Sesuatu yang membuat dia tertarik untuk melihat. Paham ya? Ingin lihat mukanya. Lihat mukanya. Betul. Lihat mukanya kamu gak seneng ya? Salah. seksi. Cukup Pak. Langsung. Nah. Beri lihat tangannya. Lihat apa namanya sesuatu yang wajar. Lihat sininya. Pak kata. Dan ingat. Yang disebutkan dalam riwayat dengan Nabi Nabi Allah. Nabara yang buru. Hanya melihat. Nabarul maktubah. Sehingga di situ dengan Nabi Nabi Allah tidak boleh ada yang namanya mukalamah perbincangan. Paham ini? Paham ini? Tidak boleh ngobrol. Kamu dulu sekolah di mana? Wah, ya ada pacaran model baru. Tidak ada. Jadi ini orang yang berkata Allah yang ditanggih. Yang sering saya ingatkan ini, diperingatkan ya kawan. Ala Syekh Muhammad bin Musa al-Fatihmin rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau Syekh Al-Mumti' dalam bab nikah. Yang ada di Ikhan Nawab bukan mukalamah. Bukan mukalamah. Kalau kemudian kiri. Kiri. Kalau ke belakang. Berjalan. Ke depan. Berjalan. Ke belakang. Oh, pergi. Ia di dalam prajawati yang sedang memperhatikan sebuah gaun itu bagaimana? Tegelah ya Pak. Hukum asal yang melihat perempuan yang bukan mahram hukumnya haram. Ya kan ya Pak? Diperbolehkan untuk hajat yang syariah. Hati-hati. Hah? Hati-hati. Allah minta. Seringkali karena kita nasihatkan Allah. Cara-cara yang keliru dimanfaatkan betul oleh laki-laki yang bermata hijau. Nah, semata hijau. Senang lihat yang bagus-bagus gitu. Nah, wanita dia seninya. Cara bagaimana? Pas ta'arab saja. Ada khobah, bener. Ta'arab yang dinikahi. Si bulanah sebelah sana itu. Datang dia ke sana. Ngomong sama warinya langsung. Oh, ta'arab ngomong. Wah, gimana gitu. Yang namanya ngomong di depan begini biasanya itu ya. Iya kan? Ngomong dilihat orangnya bagaimana terkadang menggunakan pakaian yang besar ibadah biasa begitu nah di rumahnya ngobrol begitu sana kemari ini sampai pada akhir pembahasan di rumah sahabatnya gimana nak orang tua tidak arep-arep sama dia ini nah wah kayaknya Pak harus tuh yang susah untuk disampaikan ini Pak kenapa nak tidak ada siapa kalau apa namanya anu kayaknya tidak cocok saya Pak. Ya, saya minta maaf yang sesuai ini Pak. Gimana niat hati kepingin anu, tapi kita awan Pak jadinya ya parah kata artinya. Tak kenyang dia ngobrol dengan perempuan tapi hati. Makanya jadi apa juga begitu hati-hati ya. Jangan mau dipermalukan dipermainkan sama laki-laki bermata itu. Bolehkah seseorang yang giginya tanggal lepas karena sakit atau kecelakaan kemudian dipasang gigi palsu? Ini karena Nabi Nasrullah pernah ditanyakan kepada Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Hajuri Rasulullah Ta'ala wa ra'ah dan jawab di Rasul dirinci gigi palsu dirinci ya. Kalau gigi palsu tadi dipasang oleh dia dari hajah untuk kebutuhan dia memang karena dia nafsu makan karena giginya tadi copot makannya tidak enak ganggu dan misalnya oh labor tidak ada masalah salam dengan dalil la dararo wa la durar tetapi kalau memang dipasang itu giginya saja atau menipu orang supaya dia bukan laki-laki yang ompong. Tidak ada pokoknya sama sekali jadi dengan gigi tersebut. Lepas, tidak lepas, tidak ada fungsinya gigi tersebut. Jangan begitu. Dipasang itu untuk semacam-macam jinnya saja, perhiasan. Nah, kalau dilihat, jinnya tidak begitu. Bagus jinnya. Ada namanya itu, kita lihat. Tak, terkena riwayat, man rasyana, halai seminna. Karena siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami. Wallahu ta'ala alam. Apakah gigi palsu yang ada pada mayat harus dilepas sebelum dia dikubur? Ini biasanya gigi dari emas ya. Ini karena mungkin asal semula dilihat kepada sisi mayatnya. Paham ya? Kalau dilepas itu tidak membahayakan mayatnya, tidak menghancurkan organ tubuh yang lainnya, tidak apa-apa. Satu emas adalah harta yang bisa dimanfaatkan. Alam dikuasakan kalau bisa diambil dan tidak membahayakan sang mayat, terkena riwayat larangan coba akul mal, menyanyiakan harta. Tetapi kalau kemudian dicopot atau menyebabkan dia rompal semua bijinya, atau rusak, apa yang misalnya? Mayat itu. Dengan terkena hadis, Aisyah radiyallahu ta'ala anha, kasru awamil mayit, kasru jihayya. Apa yang semak dengan itu? Hadis ini Iqbal dihasankan sebagian para alam maksud, bahwa Islam dan orang lain. Mematahkan tulang sang mayit, itu sama artinya mematahkannya ketika dia masih itu. Sehingga dirinci karena dengan atas Allah, dari sisi semua bapak-bapaknya tadi. Bahwa yang saya tahu, nabor itu tidak hanya separuh wahirnya saja, tapi juga hatinya. Jadi kepribadian, kedewasaan, kecerdasan, dan lain-lain. Apakah diperbolehkan dengan hak? Sila yang perkara urusannya. Itu ketika kamu apa namanya meminang tadi, kamu kan harus tahu sifatnya dia. Dan secara khusus, disebutkan empat oleh Rasulullah SAW. Tunggah wal mar'atu di arsan. Perempuan dinikahikan empat perkara. Yang pertama, li jamaliha, karena cantiknya. Yang kedua, wali hadatiha, karena marganya, keturunan dia. Yang ketiga, wali maliha, hartanya. Yang keempat, wali diniha untuk agamanya. Rasulullah, fawfar bidzatihi, cari saja. Kamu cari yang perempuan yang punya agama. Kalau tidak, akan celaka. Gini-gini ya, kamu lihat bagaimana kepribadian dia, bagaimana keagamaan dia, bagaimana kejalan dia. Ayo, itu nggak dilihat begini. Cukup dengan khabar, dengan berita, dengan macam ada. Kira-kira dengan nabur ini, kan nabur langsung lihat fisiknya dia. Dalam susun kekerabatan, anak adalah sebagai saudara termuda. Dengan selalu yang mengunjungi saudara saya yang tua, kakak-kakak saya. Adakah suatu kewajiban bahwa yang muda itu harus lebih dahulu mengunjungi yang tua? Tidak. Semuanya kewajiban untuk silaturahim. Lafaznya umum ya, Pak. Semua riwayat-riwayat yang berbicara nama silaturahim itu lafaznya umum. Siapa saja. Sehingga yang tua mengunjungi yang muda mengunjungi yang tua. Wah. Banyak karena kita nasihat Allah perlu diperhatikan. Biasaan di sebuah tempat, terkadang yang menurutin Allah, mereka itu punya kebiasaan seperti itu. Yang tua minta didahulukan, dikunjungi. Maka dalam rangka menghidupkan sunnah tadi yang menurutin Allah, kamu kunjungi mereka, karena sehingga insya Allah Ta'ala mereka pun juga akan bisa menghidupkan. Bila kita bertandang ke rumah saudara kita yang sehari-harinya bekerja sebagai rentenir, bagaimana cara kita menghindar dari suguhan makan dan minum dia? Karena kita sangat khawatir, karena takut makan dan minum dari dia. Kontainer. Kalau dia penghasilannya murni dari itu, maka dijauhi karena usina Allah makan dan minum dari dia. Sehingga silaturahminya harus diupayakan disiasati tidak sampai pada tingkat makan dan minum dari dia. Aneh, entah dengan cara kita telepon, atau dengan cara kirim surat, atau dengan cara terpandang saja, tidak usah rapat rekor, atau misalnya, kalau kita beli sendiri, atau aku sendiri, atau misalnya. Allah ma'alam. Sebab, kita dilarang untuk memakan sedasi yang rizu. Allah ma'alam. Nasihat ilham, insyaAllah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.